cinta, kaulah satu yang ku sembah. Sebab engkau yang terindah. Dalam hati sanubariku ada nyanyian baru. Pujian sembah bagimu. Hanya kau satu saja. Hanya kau yang ku puja. Hanya kau yang ku cinta. Kaulah Tuhan. Yang termanis hanya satu. Yang terbaik hanya bagimu. Engkau Tuhan kekasihku. Dalam hati sanubariku ada nyanyian baru. Pujian sembah bagimu. Oh, hanya kau satu saja. Hanya kau yang ku puja. Hanya kau yang ku cinta. Satu saja. Hanya kau yang ku puja. Hanya kau yang ku cinta. Kaulah Tuhan. Seringkali ku cari dirimu. Ku temukan di dalam hati. Hanya satu, engkau saja. Bagiku Yesus engkau segalanya. Tiada yang lain untukku selain engkau. Yang membuat sukacitaku penuh berkelimpahan. Beriku pengharapan dan kepastian. Di setiap langkahku percaya padamu. Yesus pujianku kekasih jiwaku. Selamanya. Hanya satu. Hanya kau satu saja. Saja. Hanya kau yang ku puja. Hanya kau yang ku cinta.